Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Namun untuk melengkapi apa yang telah kita baca kemarin di pertemuan yang lewat, maka saya ingin bacakan sejumlah keterangan yang ada di Takribul Usul ala Lata'if Al-Usul min Ilmil Usul tentang macam-macam anwa'ul ijma', macam-macam ijma'. Maka di sini disampaikan di Syarah Al-Usul min Ilmil Usul, ya, maka ijma' berdasarkan kuat dan tidaknya ada dua macam. Maka ini perbedaan atau pembagian klasifikasi ijma' berdasarkan al-quwah. Kekuatan dari ijma' tersebut ada dua macam. Yang pertama ijma' qat'i. Dan ijma' qat'i adalah sesuatu yang diketahui secara pasti terjadinya ijma' di tengah-tengah umat Islam. Sehingga sifat dari ijma' qat'i ini istawa fi ma'rifatihi khassatu ahli din wa ammatuhum. Pengetahuan tentang ijma' qat'i ini sama saja antara kaum terpelajar dan non terpelajar. Semuanya ngerti ada ijma' dalam masalah ini. Maka pengetahuan tentang ijma', kesepakatan dalam hal ini tidak hanya terbatas pada kaum terpelajar al-khassah, namun juga kaum non terpelajar dalam masalah agama yaitu al-ammah. Sehingga jadilah hal-hal yang termasuk ijma' qat'i ini, jadilah dia karena proses di atas al-ma'lum bil ilmi ad-daruri, sehingga jadilah dia kal ma'lum, seperti sesuatu yang bersifat aksiomatis yang tidak mengalami keraguan tentangnya. Dan ijma' qat'i ini dalam bahasa al-Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah disebut dengan sebutan ilmul ammah, ilmunya orang umum. Itu ijma' qat'i dalam bahasanya al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, disebut dengan ilmu al-ammah, ilmu yang orang awam pun tahu. Semacam ijma' tentang wajibnya lima rukun Islam, haramnya zina, haramnya riba, haramnya nikah dengan mahram, dan haramnya minum khamar. Dan ijma' jenis ini tidak ada satupun kaum muslimin yang mengingkari adanya dan terjadinya. Dan tidak ada satupun kaum muslimin yang mengingkari kalau dia hujjah. Nah, ijma' jenis ini disebut ijma' qat'i yang artinya pasti. Kenapa? Li'annahu la yahtamilu wuku'ul khilafi fihi. Karena tidak mungkin terjadi dan ada perselisihan pendapat tentangnya. Kemudian dampak dari menyelisih ijma' ini, maka siapa yang menyelisih ijma' ini, ijma' qat'i ini, maka dia kafir. Dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, wa yakfuru mukhalifuhu. Ya, maka yang menyelisih ijma' ini diberi vonis kafir dengan dua syarat. Syarat yang pertama, orang yang menolak ijma qat'i itu kafir manakala dia menyelisihinya ala wajil ingkar, dalam bentuk mengingkari, mengingkari wajibnya atau mengingkari haramnya. Namun jika dia menyelisihinya bukan dalam bentuk mengingkari namun karena salah paham, maka lain masalah. Semacam ada ijma' haramnya khamar. Di masa Umar ada sejumlah sahabat, Qudamah dan yang lain, yang minum khamar dan dia anggap itu boleh, bukan karena menyelisihinya, bukan ala wajil ingkar, bukan karena mengingkari, namun ala wajil takwil, karena salah paham. Dikira ada kondisi tertentu yang menunjukkan bolehnya seorang minum khamar. Maka syarat yang pertama adalah menyelisihi ijma' qat'i tersebut ala wajil ingkar, dalam bentuk mengingkari, dalam bentuk menolak. Artinya dia tidak punya alasan. Dia tidak punya alasan. Ya, alasannya karena ya, semata-mata tidak sepakat dan tidak setuju, begitu saja. Kemudian yang kedua, kalau syarat ini kayaknya tidak ada di matan ya. Wala yakfuru mukhalifu idza kana mimman la yajhaluhu. Kalau yang ada di matan al-usul min ilmu usul, itu cuma ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua yang menyelisih ijma' qat'i ini adalah orang yang selayaknya tidak jahil, tidak bodoh dengan adanya ijma' tersebut. Adapun orang yang misluhu yajhalu, orang semacam beliau itu maklum kalau tidak tahu, karena dia baru saja masuk Islam ataukah tumbuh besar di lingkungan badui yang tidak memungkinkan baginya untuk bertanya dan belajar, maka tidak kafir kecuali setelah dijelaskan, diajari. Setelah dijelaskan dan diajar dengan baik-baik, masih ngotot dengan pemahamannya dan salah pahamnya yang lewat, baru itu menjadi sebab kekafiran. Kemudian ada ijma' dhanni. Nah, ijma' dhanni adalah sebagaimana di matan al-usul min ilmu usul, ijma' yang tidaklah diketahui kecuali dengan penelusuran dan penelitian, dan menyingkap satu fatwa demi fatwa. Maka ini adalah ijma' yang yanfaridu bima'rifatihi ala ulama. Ini adalah jenis ijma' yang hanya diketahui oleh para ulama. Lain halnya dengan ijma' qat'i. Maka tidak perlu sampai derajat alim. Orang awam pun tahu salat lima waktu itu wajib, puasa Ramadan itu wajib. Maka kalau ijma' dhanni, pengetahuan tentang ijma' ini hanya ada dan dimiliki oleh al-ulama. Oleh karena itu, satu ulama namanya Abu Mudzaffar As-Sam'ani menyebut dan menamai ijma' dhanni dengan istilah ijma'ul khasah. Ijma' kaum terpelajar. Khasah di sini, khasah kalau di bidang ilmu itu terjemah pasnya adalah kaum terpelajar. Karena ini ilmunya ilmu agama, yang maksudnya kaum terpelajar di bidang ilmu agama. Kalau diterjemahkan orang-orang khusus, ya, itu masih belum jelas. orang-orang khusus itu apa, pejabat atau tokoh masyarakat atau ini, tidak jelas. Jadi kalau konteks pembahasannya tentang masalah ilmu, maka semisal di sini ijma'ul khasah, itu khasah di situ artinya kaum terpelajar. Ya, kemudian tentang ijma dhanni ini, para ulama usul fikih berselisih pendapat tentang mungkin terjadinya ataukah tidak. Fadhahaba aktsaruhum, mayoritas atau jumhur ulama usul fikih mengatakan bahasanya ijma dhanni ini satu hal yang mungkin terjadi di setiap zaman. Berdasarkan dalil-dalil kehujan ijma yang bersifat umum. Dan kemarin kita sampaikan itu pendapat yang lebih tepat berdasarkan realita. Bahasanya bahasanya kita bisa pastikan adanya sejumlah ijma-ijma baru di zaman ini. Ijma tentang bolehnya naik mobil, ijma tentang bolehnya berkomunikasi dengan telepon dan yang lain. Wa dhahaba ba'dhum, dan sebagian berpendapat tidak mungkin itu terjadi. Karena pengetahuan tentang siapakah person-person ulama mustahid satu hal yang mustahil. Sedangkan mereka telah tersebar di timur dan barat. Maka tidak mungkin mengetahui pendapat-pendapat mereka semua. Dan di antara orang yang berpendapat semacamnya adalah An-Nadham. Nah, An-Nadham itu tokoh Mu'tazilah. Bahkan dia An-Nadham ini adalah orang yang mengingkari kehujanan ijma secara mutlak. Ya. Maka kalau dia mengingkari adanya ijma secara mutlak, ya, maka tentu rincian ijma semacam ijma dhanni lebih-lebih lagi. Ya. Karena yang menolak ijma sebagai hujah adalah An-Nadham, Khawarij dan Rafidah. Mereka semua punya prinsip tidak mau pakai ijma. Dan disebutkan bahasanya awwalu man ahdatsal khilaf fi hujjatil ijma wa An-Nadham. Ya, yang pertama kali memunculkan pendapat yang mengatakan ijma itu bukan hujah, yang pertama kali memunculkan adalah seorang tokoh, tokoh Mu'tazilah, namanya An-Nadham, An-Nadham Al-Mu'tazili. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mau mengambil sikap tengah, yaitu ijma' itu mungkin di zaman sahabat karena jumlah mustahid itu sedikit dan diketahui siapa-siapanya dan mudah mengetahui pendapat mereka. Adapun pasca sahabat maka sulit untuk terjadinya ijma. Dan berusaha untuk mengambil pertengahan, sikap pertengahan semacam ini adalah yang menjadi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimin rahimallahu taala di sini di Al-Usul min Ilmil Usul, bahkan dengan mengutip perkataan Syekhul Islam Taimiyah di Matan Aqidah Wasithiyah. Kemudian tentang di poin syurutul ijma, syarat-syarat ijma, maka di sini di At-Takrib diingatkan bahasanya syurutul ijma di sini adalah syurutul ijma dhanni. Ya, yang dimaksud dengan syurutul ijma' di sini adalah syurutul ijma' adzanni. Maka ijma' adzanni disyaratkan untuk sahnya sejumlah persyaratan. Ya, di antaranya adalah ya, ada dua syarat disebutkan di matan. Yang pertama adalah ayat buta bitariqin sahihin. Ijma' dhanni tersebut itu memang terbukti ada dengan metode yang benar. Terbukti ada dengan metode yang benar. Nah, bagaimanakah cara atau metode yang benar untuk mengetahui adanya ijma' dhanni? Di sini di matan al-usul min ulumul usul disampaikan dengan dua cara. Yang pertama adalah ayakuna masyhuran bainal ulama, masyhur di kalangan para ulama. Sebagian ulama ngasih contoh ijma' dhanni yang diketahui dengan cara kemasyhuran adalah halalnya jual beli dan halalnya sewa menyewa. Kemudian cara yang kedua adalah naqiluhu an ayakuna naqiluhu siqatan wasil itila'i. Orang yang ulama yang mengklaim adanya ijma adalah ulama yang terpercaya dan dia adalah ulama yang memang luas telaahnya. Semisal ijma-ijma yang disampaikan oleh Ibnul Mundzir, Ibnul Mundzir Asy-Syafi'i, Ibnu Qudama Al-Hambali, demikian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, demikian juga Syekhul Islam Jamiyah Al-Hambali. Maka beliau-beliau ini teranggap sebagai orang yang alimun mausu'i kalau bahasa sekarang, ulama ensiklopedis, udah tahu bukan hanya satu bab namun berbagai bab. Di bahasa sekarang disebut, dalam bahasa Arab kontemporer disebut alimun mausu'i. Mausu'ah itu ensiklopedi. Ya, alimun mausu'i, alim yang ensiklopedis. Artinya orang yang sangat luas sekali wawasannya. Nih, kalau orang bikin ensiklopedia itu perlu tim, kalau beliau enggak perlu tim. Beliau sendiri itu ilmunya ilmu, derajatnya derajat ensiklopedi. Padahal untuk nyusun ensiklopedi itu perlu tim boleh jadi 10 orang yang itu semua adalah ahlinya di bidangnya masing-masing. Nah, ini ada orang-orang yang beliau itu memang ahli di bidang itu semua. Dan wawasan 10 dan 20 orang tadi, dan itu cuma padahal beliau cuma sendirian. Tapi wawasan ilmunya 10 dan 20 orang untuk bikin ensiklopedia. Sehingga disebut dalam bahasa Arab kontemporer alimun musu'i. Maka beliau-beliau tadi Ibnu Mundzir, Ibnu Qudama, Ibnu Taimiyah, Ibnul Hajar, mereka-mereka ini alimun musu'i. Sehingga kutipan-kutipan ijma' yang disampaikan oleh beliau-beliau itu pada dasarnya akurat dan dipercaya. Siapa yang mengatakan ini tidak tepat, nah dia yang harus mendatangkan bukti. Kalau ada yang tidak tepat dari nukilan-nukilan ijma' yang beliau sampaikan. Maka jika keberadaan ijma' dhanni tadi itulah yathbut ternyata tidak valid dengan cara yang benar, maka jadilah kutipan ijma dalam hal ini lam yu'tabar, tidak teranggap. Kemudian syarat yang kedua yang ada juga di matan, alla yasbiqahu khilafun mustaqirun. Ya, ijma' dhanni itu adalah teranggap manakala tidak didahului perselisihan yang permanen. Yang dimaksud tidak, ya, di sini disampaikan bahasanya yang dimaksud tidak didahului perselisihan yang permanen, yang pertama adalah tidak diduli perselisihan sama sekali. Memang sama sekali tidak ada khilaf dan perselisihan. Atau didahului oleh perselisihan, namun perselisihan tersebut bukanlah perselisihan yang permanen. Bentuk atau contoh perselisihan yang tidak permanen adalah khilafun bainahu wa bainal ijma' waktun qasirun. Perselisihan yang antara perselisihan dengan terjadinya ijma' itu waktunya cuma dekat. Contohnya adalah ijma' sahabat tentang tempat dimakamkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di rumah Aisyah. Sebelumnya ada perselisihan. Di manakah Nabi ini mau kita makamkan? Di Baqi atau kemudian di rumah ibunda Aisyah? Pada awalnya terjadi khilaf. Namun itu tidak lama, kemudian semuanya sepakat bahasanya ya sudah, Nabi itu dimakamkan di rumah Aisyah. Contoh yang lain, ya, Nabi dimandikan, jenazahnya dimandikan dalam keadaan pakaiannya tidak dilepas. Awalnya terdapat khilaf di antara sahabat, kemudian ijma. Kemudian khalifah setelah pengganti Nabi adalah Abu Bakar. Di peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, pada awalnya terjadi perselisihan. Ansar ingin, ya, ada satu pemimpin dari Ansar, ada satu pemimpin dari Muhajirin. Artinya ada khilaf. Namun setelah itu majulah Umar, dan akhirnya para sahabat sepakat pemimpinnya satu dari kalangan Muhajirin, dan itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian juga masalah memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Maka terjadi perselisihan antara Abu Bakar di satu pihak dan jumhur sahabat di pihak yang lain. Ya, pada awalnya terjadi perselisihan. Namun setelah itu ya, Allah lapangkan hati jumhur para sahabat untuk menerima, dan untuk menerima bahasanya yang benar adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tentang disyariatkannya memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Sehingga jika kemudian ya, ada klaim ijma' namun didahului khilafun mustaqirun, perselisihan yang mapan, yaitu perselisihan yang ada antara khilaf dan ijma' tersebut waktu yang panjang, maka ijma'nya dinilai tidak sah. Karena pendapat itu tidaklah batal dengan matinya orang yang memiliki pendapat tersebut. Dan wallahu a'lam, bisa kita kategorikan khilaf yang ghair adalah khilaf yang tidak mustaqir, Ya, manakala ternyata ulama yang punya pendapat yang berbeda tersebut pada akhirnya sebelum beliau wafat meralat pendapatnya. Kemudian ijma itu ya, sebagaimana disampaikan di matan, tidaklah menghilangkan khilaf yang sebelumnya, perselisihan yang sebelumnya telah terjadi, namun cuma berfungsi melarang memunculkan pendapat yang baru yang menyelisih ijma setelah terjadinya ijma. Nah, pendapat yang baru yang muncul setelah adanya ijma, nah itulah yang disebut dengan khilafun sadzan, pendapat yang sadz, pendapat yang nyeleneh. Dan pendapat yang sadz, pendapat yang nyeleneh itu tidak teranggap adanya, ya, adanya dianggap sebagaimana tidak ada. Di sini dicontohkan contoh pendapat sadz adalah pendapat para khalifah Bani Umayyah atau sebagian khalifah Bani Umayyah yang mendahulukan khutbah daripada khutbah Id daripada salat. Mereka khutbah dulu baru salat Id. Karena ini adalah pendapat yang didahului dengan ijma' sahabat. Bahasanya khutbah Id itu dilakukan setelah selesai sholat. Nah, inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin tentang masalah fungsi ijma'. Dan sebelumnya ini adalah pendapat ulama usul fikih namanya Al-Amidi. Dan dikatakan, dan ada pendapat yang lain yang mengatakan tidaklah disyaratkan untuk sahnya ijma, ya, tidak disyaratkan harus tidak adanya khilaf, ya, khilaf permanen sebelumnya. Maka sah-sah saja ada ijma di zaman yang kedua untuk mengambil salah satu pendapat yang ada di masa pertama. Sehingga apa fungsi ijma? Kalau kondisinya demikian, di masa sahabat ada perselisihan, kemudian setelah itu terjadi ijma di masa setelahnya, maka faedahnya adalah ayakuna hujatan alaman ba'dahu, menjadi hujah untuk orang-orang setelahnya. Sehingga orang-orang yang setelahnya itu harus menimbang adanya khilaf di masa pasca sahabat, di masa tabi'in misalnya, meskipun ada perselisihan di masa sahabat. Nah, kemudian tentang masalah inqiradul asr, tentang inqiradul asr, apakah untuk sahnya ijma' itu disyaratkan inqiradul asr, habisnya masa satu generasi ataukah tidak, maka ini satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama usul fikih. Pendapat pertama mengatakan tidak disyaratkan adanya inqiradul asr, habisnya masa hidup para ulama-ulama mujtahid yang bersepakat untuk membuat satu ijma. Ini adalah pendapat jumhur ulama usul fikih, dan ini yang dipilih oleh penulis yaitu Syekh Muhammad Ibn Shalah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan disyaratkan yang namanya inqiradul asril mujmi'in, disyaratkan habisnya masa hidup semua ulama-ulama yang melakukan ijma untuk sahnya sebuah ijma dengan alasan dan pertimbangan yahtamil dimungkinkan ternyata salah satu ulama mustahid yang berijma tadi ternyata meralat pendapatnya, maka dikhawatirkan kalau tidak ditunggu nanti ternyata salah satu peserta ijma itu ternyata setelah bergantinya hari dia meralat pendapatnya. Wa madzhabul Imam Ahmad yang mempersyaratkan inqiradul asr itu adalah Imam Ahmad. Dan samaratul khilafnya buah dari adanya perselisihan ini tentu berkonsekuensi tentang sah dan tidaknya sebuah ijma. Kalau menurut pendapat jumhur maka ijma itu sah dari orang-orang yang berhak untuk mengadakan ijma semata-mata diketahui mereka bersepakat. Maka setelah kemudian terjadi kesepakatan maka para peserta ijma tadi tidak boleh ada satupun dari mereka yang meralat pendapatnya. Kemudian tidak boleh bagi yang lain untuk menyelisihinya. Sedangkan kalau menurut pendapat yang kedua itu pendapat Imam Ahmad, boleh bagi salah satu ulama mustahid peserta ijma' tadi untuk meralat pendapatnya qabla mautihi, asalkan sebelum dia matinya. Dan tidaklah haram menyelisih ijma' ijma' di atas untuk si ulama-ulama mustahid yang ada ketika itu atau yang lain. Maka ini berkenaan dengan maka dampak khilafnya adalah boleh tidak peserta ijma' tadi setelah bubar kemudian meralat pendapatnya kemudian ganti dengan pendapat yang lain. Kalau berdasarkan pendapat jumhur ya tidak boleh. Tidak boleh dia meralat pendapatnya. Dan kalau pakai pendapat Imam Ahmad tadi yang mempersyaratkan inqiradul asr maka boleh baginya untuk meralat. Kemudian pembahasan yang terakhir di al-usul min ilmu usul adalah pembahasan tentang yang disebut dengan ijma' sukuti. Itu pada paragraf wa idza qala ba'dul mustahidin qaulan aw fa'ala fi'lan wastahara dhalika baina ahli al-istihad. Nah, ini disebut dengan permasalahan ini disebut dengan sebutan ijma' sukuti. Yang bentuknya adalah sebagaimana tercantum di matan yaitu adalah salah satu ulama mustahid yang mengungkapkan satu pendapat atau melakukan satu perbuatan kemudian sampailah hal ini kepada semua ulama mustahid yang lain kemudian mereka diam tanpa menegaskan kalau menyelisih ataukah mencocoki tanpa ada faktor penghalang yang menghalangi mereka untuk itu. Nah, tentang status ijma' sukuti ini maka ini tentang masalah ini terdapat khilafun syahirun, perbedaan pendapat yang sangat populer di antara para ulama usul fikih. Dan perbedaan yang sangat banyak. Awsola habadum ila itnai asyara qawlan. Sebagai ulama usul fikih menyebutkan ada 12 pendapat tentang nasib dan status ijma' sukuti, sah sebagai ijma' ataukah tidak, dengan rincian-rinciannya. Ya, kemudian di antaranya ada 4 pendapat yang mungkin bisa kita yang disampaikan oleh penulis matan. Maka tadi faqila yakunu ijma'an, faqila yakunu hujatan la ijma'an. Maka beliau sampaikan 4 pendapat dari 12 pendapat ulama tentang status ijma' sukuti. Pendapat yang pertama yang disebutkan di matan, ijma' sukuti itu ijma'. Alasannya zahir dari diamnya para ulama adalah berarti setuju. Tapi persetujuan ini sifatnya zahir, bukan nas. Telah kita pelajari beda antara zahir dan nas. Zahir itu kemungkinan terbesar. Maka ini semua diam, semuanya telah mendengar adanya pendapat seperti itu, dan mereka tidak ada yang menghalangi mereka untuk komentar. Dan kalau untuk tidak ada yang menghalangi mereka untuk mengungkapkan ketidaksetujuan, dan mereka semua memilih untuk diam. Maka ini az-zahir, kemungkinan yang lebih mendekati, maka berarti mereka ini setuju. Pendapat yang kedua mengatakan ijma' sukuti itu cuma hujah, tapi tidak disebut ijma'. Namun dia bukan ijma', namun boleh jadi dalil. Dia boleh jadi dalil. Dia adalah salah satu yang bisa jadikan dalil, namun jangan katakan dia ijma'. Kenapa dia tidak bisa disebut ijma'? Karena dimungkinkan. Kenapa dia disebut menjadi hujah? Karena dimungkinkan adanya persetujuan dari yang lain. Namun tidak boleh disebut ijma', karena dimungkinkan adanya yang menyelisihi. Ya sudah, pakai jalan tengah karena ada kemungkinan-kemungkinan. Maka dimungkinkan ini yang tadi statusnya zahir, yaitu setuju, ya karena kemungkinan ini kita kasih nama hujah. Namun dimungkinkan ada yang sebenarnya ada yang menyelisihi, maka ya sudah, namun tidak disebut ijma'. Pendapat yang ketiga mengatakan bukan ijma', bukan hujah. Alasannya karena dimungkinkan bahasanya ulama-ulama yang diam itu tawakuf. Masih tawakuf, masih bingung ini hukumnya apa ya. Nah, mereka sebenarnya tawakuf, bukan setuju, cuma tawakuf. Sehingga tidak mengeluarkan statement dan pernyataan. Dan pendapat yang keempat adalah merinci. Jika ternyata semua para ulama mujtahid itu meninggal dunia tanpa muncul pengingkaran, maka misalnya ini ulama mujtahid di masa sahabat, maka ketika ada ijma', sejenis ijma' sukuti, semua sahabat meninggal dunia dan tidak ada satupun yang menyelisihi dan menyalahkan, maka itu ijma'. Li'ana istimrar sukutihim, karena terus menerusnya mereka diam sampai semua mereka mati, padahal mereka punya kemampuan untuk mengingkari pendapat tersebut, itu bukti nyata kalau mereka setuju. Adapun jika sebelum matinya mereka semua, maka tidak menjadi ijma', karena dimungkinkan adanya al-mukhalafah, ada pendapat yang menyelisihi dari sebagian mereka. Dan pendapat yang keempat inilah yang dicondongi oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, dengan beliau mengatakan wahada akrabu al-aqwal, dan ini adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Dan di antara contoh ijma' sukuti, kalau kita terima ijma' sukuti sebagai hujah dan atau bahkan dia adalah ijma', maka di antara contohnya adalah bolehnya budak menjadi imam sholat bagi orang-orang yang merdeka. Maka kata Ibnu Qudamah tentang hal ini adalah terdapat ijma', yaitu ijma' sukuti. Dan di antara kemudian contoh hukum yang berdasarkan ijma' sukuti adalah orang yang paling berhak untuk mensolati jenazah seseorang adalah orang yang diberi wasiat untuk sebagai imam solat jenazah. Namun berkenaan dengan ijma Sukuti ini terdapat catatan penting, yaitu bahasanya yang diperselisihkan berkenaan dengan masalah ijma Sukuti, yang jadi sasaran perselisihan adalah manakala idalam tatakar al-waqi'ah fi zamanin tawilin. Jika kasus yang dibahas itu tidak berulang-ulang dalam waktu yang lama. Karena jika kasus tersebut tidaklah berulang-ulang, atau itu terjadi cuma di waktu sebentar setelah itu hilang, maka disitulah ada kemungkinan bahasanya ulama-ulama yang diam dan tidak komentar itu diam karena belum sampai kepada mereka berita adanya pendapat semacam ini. Kenapa? Karena itu cuma peristiwa sekali terjadi, habis itu tidak ada lagi peristiwa. Ada peristiwa terjadi, satu berfatwa, namun setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi peristiwa yang semisal. Maka kenapa diam, kenapa tidak ada komentar? Oh, dimungkinkan belum sampai. Diamnya itu karena belum sampai. Belum sampai pada mereka berita adanya kejadian semacam ini, kemudian adanya pendapat untuk kasus tersebut. Adanya satu pendapat untuk kasus tersebut. Atau ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Adapun jika berfatwa sebagian ulama mustahid dengan satu fatwa, dan ulama mustahid yang lain tidak mengingkari, padahal peristiwa dan fatwa tersebut berulang-ulang dalam waktu yang lama, fa inna dhalika yu'tabar ijma'an min ghairi khilafin. Maka ini adalah teranggap ijma' tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Karena hukum adat mengatakan mustahil diam dalam kondisi semacam ini kecuali adanya persetujuan. Wallahu a'lam. Ya, jadi maka khilaf ulama dalam masalah ijma' Sukuti itu bersyarat manakala itu adalah peristiwa dan fatwanya tidak berulang-ulang dalam waktu yang lama. Kalau itu satu perkara yang berulang-ulang, setiap hari terjadi di masyarakat, dan dari zaman ke zaman muncul fatwa yang mengharamkannya, dan yang lain cuma diam saja, maka itu menunjukkan, maka itu adalah ijma', maka ijma' Sukuti dalam ini adalah sah sebagai ijma' dengan sepakat ulama'. Di antara contohnya adalah yang memenuhi kriteria ini sehingga bisa kita pastikan sah status ijma' Sukuti tersebut sebagai ijma', ini adalah tentang fatwa haramnya alat musik. Maka alat musik itu konsumsi harian. Maka dia adalah satu peristiwa yang bolak-balik terjadi. Bolak-balik terjadi. Dan dari zaman ke zaman muncul sahabat mengatakan, muncul ulama-ulama mustahid yang mengatakan itu haram. Muncul dan para ulama-ulama mustahid yang mengatakan hukumnya haram. Itu ada dari masa sahabat, masa tabi'in. Di masa sahabat ada yang mengucapkan memunculkan fatwa haramnya alat musik, yang lain diam. Di masa tabi'in muncul komentar tentang hukum alat musik, itu hukumnya haram, memainkannya hukumnya haram, dan itu beberapa ulama memunculkannya, yang lain diam. Zaman era tabi-tabiin keadaannya pun juga demikian. Itu dari zaman ke zaman. Dan baru muncul khilaf di masa Ibnu Hazm. Baru kemudian muncul khilaf di masanya Ibnu Hazm, setelah dari generasi ke generasi. Maka ini ya takarar, ini peristiwanya berulang-ulang, fatwanya juga berulang-ulang. Setiap masa itu muncul fatwa, peristiwanya berulang-ulang, masanya fatwanya juga berulang-ulang dalam fi zamanin tawilin, di masa yang lama. Maka ijma' sukuti dalam hal ini adalah sah sebagai ijma' tanpa khilaf di antara para ulama. Ya, kemudian kita lanjutkan, kita kembali ke matan. Ya, tentang kias. Ya, tentang kias, ta'rifuhu, definisinya. Maka dalam bahasa Arab, ya, kias itu memiliki dua arti. Artinya adalah yang pertama, mengukur at-taqdir, mengukur sesuatu. Ya, contoh kalimatnya, qistu atsauba bidhira, saya mengukur pakaian kain tersebut pakai hasta. Qistu, ya, di sini qiyas, di sini artinya mengukur. Kemudian yang kedua, makna secara bahasa adalah al-musawah, menyamakan. Misalnya ada kalimat fulanun la yuqasu bi fulanin, si A itu tidak bisa dikiaskan dengan si B, artinya tidak bisa di samakan. Dan kias itu disebut juga nama lainnya adalah iktibar. Ya, kias itu nama lainnya adalah iktibar. Dari kata-kata al-ubur yang artinya lewat. Lewat dari satu tempat, melewati satu tempat, kemudian berpindah ke tempat yang lain. Nah, demikianlah kias. Karena dalam kias itu hukum ini semula di sini, kemudian ya, lewat dan nyebrang beda. Hukum ini kemudian bisa ya, nyebrang ke kasus yang lain, ya, sehingga dikasih hukum yang sama. Ya, wastilahan secara istilah, taswiyatu fa'in adalah menyamakan satu kasus yang disebut dengan kasus cabang bi aslin dengan kasus pokok. Disamakan fi hukmin dalam hukum, li'ilatin jami'atin bainahuma, karena adanya illah yang menyatukan keduanya. Nah, al-far' atau kasus cabang itu nama lainnya adalah maqis. Kemudian al-asal, kasus pokok, itu nama lainnya adalah al-maqis alaih. Yang dimaksud dengan hukum sebagaimana definisi di depan, hukum adalah maqtadahu ad-dalil syar'i, isi dari dalil syar'i. Maka dalil dengan hukum itu berbeda. Hukum itu isinya dalil. Maka dalil itu bukan hukum, karena hukum itu isinya dalil. Ada dalil wa aqimus salata, itu bukan hukum kalau pakai definisi ini. Namun hukum adalah isi dari wa aqimus salata. Apa isi wa aqimus salata? Wajibnya salat. Maka hukum adalah maqtadahu dalil syar'i, ya, terjemah bebasnya isi dari dalil syar'i, isi kandungan ya, dari dalil syar'i berupa wajib, haram, sah, fasad, batal atau yang lain. Dan illah itu adalah sebuah, adalah satu hal, satu makna, satu hal yang thabata bisababihi, yang ada bisababi gara-gara keberadaan makna tersebut, ada hukmul asli, hukum untuk kasus pokok. Ya. Maka maka illah adalah sesuatu yang menyebabkan kenapa masalah pokok ini dikasih hukum haram atau hukum wajib atau yang lain. Nah, empat hal ini disebut arkanul qiyas, rukun qiyas. Maka tidak ada qiyas manakala tidak ada empat hal ini. Dan kata kuncinya adalah di illah. Maka tidak ada qiyas manakala tidak kita ketahui adanya illah. Ketika illah tidak ada, maka tidak mungkin ada qiyas. Siapa yang menetapkan qiyas, dia wajib mendatangkan, wajib menjelaskan dan menyebutkan illahnya dan titik kesamaan. Yang illah tersebut ada pada, yang itu ada pada kasus pokok, kemudian juga dijumpai pada kasus cabang. Waqadala ala tibari dalilan syar'iyan, dan yang menganggap qiyas sebagai dalil syar'i adalah Quran, adalah Alkitab wa Sunnah, Quran, Sunnah dan perkataan para sahabat. Semisal firman Allah Ta'ala, Allah alladhi anzal al-kitab bil-haqi wal-mizan. Allah lah zat yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran dengan benar, dan dia menurunkan mizan. Nah, mizan di sini kata para ulama usul fikih, yang dimaksud dengan mizan adalah qiyas. Wal-mizan matusanu bil-al-umur. Dan mizan itu adalah alat untuk menimbang berbagai macam perkara. Wa yuqayyasu bihi, dan diukur bihi dengannya, bainaha, di antara berbagai macam perkara. Atau maaf tadi saya salah ingat, perkataan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, nama yang benar untuk qiyas adalah mizan. Kata beliau-beliau, itulah nama yang syar'i untuk qiyas adalah mizan. Nah, namun pendapat yang dilontarkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ini di dataran realita ya, tidak mendapatkan gayung bersambut. Ya. Artinya ya, tetap buku-buku usul fikih tetap menyebutnya ya qiyas, qiyas. Tidak ada yang kemudian nasib bab babul mizan, ada. Babnya tetap babul qiyas. Ya. Ya, maka pendapat yang beliau lontarkan dan dengan mengatakan bahasa nama syar'i untuk qiyas itu al-mizan, itu tidak ada respon dan sambutannya di tengah-tengah khayalah. Ya, para ahli-ahli usul fikih. Ya, maka mizan di situ menurut para ulama atau banyak ulama usul fikih artinya adalah timbangan, timbangan untuk menimbang berbagai hal. Apa itu qiyas? Dan dalil yang lain Allah melakukan qiyas dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an. Yaitu firman Allah, kama badana awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kamilah yang memulai awal penciptaan, kamilah yang akan mengulangi penciptaan. Artinya sebagaimana Allah itu mampu menciptakan manusia sebelum dia ada, maka mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia setelah dia ada kemudian mati. Maka ini kias. Allah menyampaikan bahasanya, kias bahasanya Allah itu bisa dan mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia dari alam kubur. Atau Allah sampaikan kiasnya adalah, dalilnya dan kiasnya adalah sebagaimana mudah bagi Allah menciptakan manusia sebelum adanya. Kemudian dalil yang lain, yaitu berbagai masal yang Allah bawakan dalam Al-Quran. Wallalladzi arsala riyaha, maka dialah Allah zat yang telah mengirimkan angin. Maka kemudian membangkitkan sahaban mendung, fasuknahu, kami giring mendung tadi, ila baladin mayitin, ke bumi yang mati. Ini maksud dengan bumi yang mati adalah bumi yang kering kerontang. Fa ahyayna bil arda, maka kami hidupkan dengan sebab air hujan, al arda, bumi. Ini maksud hidupnya bumi subur, gembur. Maka tanah yang semula mati, kering kerontang, dan jadi subur dan gembur setelah turunnya hujan. Ba'da mautiha, setelah mati dan keringnya bumi. Kadzalikan nusyur, demikian itulah nusyur, bangkitnya manusia dari kubur. Maka sebagaimana Allah mampu menghidupkan bumi setelah mati, maka mampu dan mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah mati. Fasabba, maka Allah serupakan pengembalian penciptaan, bibtidaihi, dengan awal penciptaan. Dan Allah serupakan iya al-amwat, kalau Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati dengan Allah menghidupkan lagi bumi. Wahada huwal qiyas, dan ini adalah qiyas. Wa min adillati sunnah, dari dan dalil dari hadis yang menunjukkan kalau Nabi memakai qiyas dan membenarkan penggunaan qiyas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sabda Nabi, liman sa'alathu, pada orang yang bertanya kepada Nabi tentang berpuasa menggantikan ibunya setelah matinya ibu. Maka Nabi mengatakan, apa pendapatmu seandainya ibu mempunyai utang, faqadaitahu atau faqadaitihi, lalu engkau melunasinya, akan yu'addi dzalika anha, apakah hal tersebut akan yu'addi dzaliki anha, apakah hal tersebut telah kemudian melunaskan apa yang jadi kewajiban ibu. Qalat, maka wanita yang bertanya tadi mengatakan iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fasumi an ummiki, maka berpuasalah engkau untuk ibumu. Maka Nabi melakukan kias. Nabi kiaskan utang puasa ibu yang itu bisa dibayarkan anak sebagaimana manakala ibu ini utang, punya utang uang kepada orang lain. Jika ibu itu punya utang uang kemudian dibayar oleh anak, apakah lunas? Lunas. Maka demikian juga jika ibu mempunyai utang puasa dan dibayarkan oleh anaknya, maka juga lunas. Maka Nabi menggunakan kias. Kemudian ada seorang yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, ulidali ghulamun aswad. Wahai Rasul, lahir untukku anak laki-laki yang hitam kelam. Padahal saya itu kulitnya kuning, istriku juga kulitnya kuning. Maka ini anak yang meragukan siapakah bapaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menilai ucapan orang ini sebagai kodhaf. Maka dari kalimat ini diambil faedah bahasanya kiasan dalam kodhaf itu bukan kodhaf. Metafor dalam kodhaf, kodhaf itu tuduhan zina. Metafor dalam kodhaf itu bukan kodhaf. Bahasa metafor dalam tuduhan zina itu tidak teranggap tuduhan zina yang menyebabkan dan mengharuskan mendatangkan 4 orang saksi, jika tidak maka dihukum cambuk 80 kali. Nabi tidak menganggap ucapan si suami ini sebagai tuduhan zina. Faqal, lalu Nabi mengajaknya berfikir, halaka min ibilin, apa engkau punya banyak unta? Ibil itu isim jamak, ya. Ibil itu isim jamak, dia jamak sejumlah unta, kumpulan unta. Ya, namun dia tidak bentuknya, maknanya jamak, namun dia tidak memiliki bentuk mufrad dalam lafadznya. Ya, karena mufrad dari ibil, ya, itu jamal. Ya, maka dia tidak memiliki bentuk mufrad, itu yang disebut dengan isim jamak. Apakah engkau punya banyak unta? Sehingga saya terjemahkan dengan banyak unta. Apakah engkau memiliki sejumlah unta? Atau kalimat-kalimat yang lain, ya. Apakah engkau memiliki sejumlah unta? Maka dia mengatakan iya. Apa warna unta-unta yang kau miliki? Dia bilang humrun, merah. Apakah kemudian ada yang awrak, ada yang kelabu, ada yang abu-abu? Adakah anak unta-unta yang merah-merah tadi? Itu kan ada, adakah salah satu anaknya yang malah warna kulitnya abu-abu, padahal bapaknya merah, ibunya merah, anaknya kulitnya abu-abu? Kalau orang Arab ini, dan ini orang Arab Badui, orang Arab Badui ini mengatakan, na'am, ada. Itu bapaknya, bapak unta ini merah, ibunya merah, ya. Itu mbahnya juga merah. Ya. Ya, nungkun tiba-tiba, tidak tahu generasi ini, ya, ada yang warnanya abu-abu. Maka Nabi kemudian bertanya, fa'anna dhalik. Anna salah satu maknanya min aina. Dan di sini maknanya, fa anna dhalik min aina dhalik. Dari mana datangnya warna abu-abu itu? Qal naza'ahu la'allahu naza'ahu irqun. Boleh jadi itu ada urat yang lepas. Artinya kalau ditelusur ke atas, itu kemudian banyak buyutnya, ya, canggah warengnya, kata orang Jawa. Nah, ini ada simbah, ada mbah buyut, ya, mbah canggah, mbah wareng, mbah uduk-uduk siwur. Nah, memang itu namanya. Wah, boleh jadi mbah warengnya, wah, itu biru. Atau mbah canggahnya itu biru. Nah, ini nanti baru muncul setelah keturunan sekian. Muncullah biru. Itu namanya naza'ahu irqun. Kalau pakai bahasa biologi, itu gen resesif yang muncul setelah lama terpendam. Ini karena warna biru itu jadi gen resesif. Nah, enggak muncul di keturunan ini, enggak muncul keturunan ini, enggak muncul. Ya, enggak, ini keturunan berikutnya enggak muncul. Nah, pas ini gen resesifnya itu muncul. Muncullah warna anak yang anak unta yang warnanya abu-abu. Nah, maka orang ini sudah nyambung dijak ngomong. Maka Nabi mengatakan, fala alla ibnaka hadza naza'ahu irqun. Ya, maka boleh jadi anakmu itu juga kan ada urat yang lepas. Ya, dulu boleh jadi simbah warengmu atau mbah canggahmu, ya, kalau pakai istilah Jawa, itu ada yang kulitnya hitam. Nah, kemudian ke bawah itu enggak kelihatan. Kuning, kuning, kuning. Wah, kok kemudian nih, ternyata di buyutnya kok jadi hitam. Maka itu satu hal yang, nah, itu boleh jadi demikian. Maka sekedar perbedaan warna kulit ini tidak bisa jadi alasan engkau untuk menuduh istrimu dan punya sangkaan-sangkaan terhadap istrimu dengan sangkaan yang aneh-aneh. Maka lihat, kita lihat di sini Nabi melakukan kias. Maka kemudian perbedaan warna kulit di manusia, perbedaan warna kulit anak dari yang berbeda dari bapak dan ibunya di dunia manusia disamakan dengan perbedaan warna kulit yang ada di dunia unta. Bahkan demikian juga semua masal yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, semua permisalan, permisalan orang munafik, permisalan orang infak dan yang lainnya yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, semuanya adalah dalil legalnya kias. Lima fiha, karena isi dari amsal, isi dari permisalan-permisalan, permisalan tentang dunia, permisalan tentang orang munafik, permisalan tentang sedekah, itu seperti satu bulir biji, kemudian punya tujuh tangkai, kemudian masing-masing tangkai nanti ada 100 biji. Maka semuanya itu adalah dalil qiyas. Lima fiha, karena isi dari masal-masal itu adalah itibaru syai' binadhirihi, menganggap sesuatu dengan yang semisal dengannya, menganggap sesuatu dengan satu hal yang semisal dengannya. Demikian juga di antara perkataan sahabat adalah apa yang majaa' riwayat dari Amil Mukminin Umar Ibn Al-Khattab fi kitabih, dalam suratnya Umar ditujukan kepada sahabat Abu Musa Al-Ash'ari yang ketika itu beliau menjadi qadi, sehingga suratnya adalah fil qadha, tentang masalah peradilan. Maka di antara isi suratnya Umar, al-fahma al-fahma fima udliya alaika, pahamilah dengan baik, pahamilah dengan baik, ma'udliya alaika, apa kasus yang disodorkan kepadamu. Maka seorang pemberi keputusan, demikian juga seorang mufti, dia harus faham betul realita yang ditanyakan. Dia harus punya gambaran yang utuh tentang kasus dan masalahnya. Ma'fima udliya alaika, mima warda alaika, yang disampaikan kepadamu, mima laisa fi Qur'ani wala sunnah. Ternyata kasus tersebut tidak ada dalilnya dalam Quran, tidak pula dalam sunnah. Tsumma qaisil umura indaka, dan kiaskanlah dengan perkara-perkara yang sudah engkau ketahui hukumnya. Ini ada kasus yang ternyata tidak ada dalilnya di Quran dan sunnah. Pahami dengan baik, engkau punya pemahaman yang utuh, penggambaran kasus dengan benar, dan cari mana yang sama kasus tersebut dengan kasus-kasus yang engkau telah ketahui hukumnya. Wa'rif al-amthal, ketahuilah mana yang semisal. Oh, ini semisal dengan ini tidak semisal dengan itu. Kemudian bersengajalah, ambil dan pilihlah, matara, apa yang engkau lihat itu lebih Allah cintai, dan itu yang lebih mirip, lebih dekat bil-haq, dengan kebenaran. Ya, maka pesan Umar ini adalah qiyas. Ibnu Qayyim mengatakan tentang surat Umar untuk Abu Musa Al-Asy'ari, wa hadza kitabun jalilun, dan ini adalah satu surat yang sangat-sangat istimewa, talaqahul ulama'u bil qabul, yang para ulama menyikapi surat tersebut bil qabul, dengan menerimanya. Dan ini adalah ungkapan ijma. Ini adalah ungkapan ijma, talaqahul ulama bil qabul, artinya ulama sepakat menerima isi kandungannya. Dan perlu diketahui bahasanya surat Umar ini dan disarah panjang lebar luas keliling oleh Ibnu Al-Qayyim di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kitab besar, kitab usul fikihnya Ibnu Al-Qayyim, judulnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, itu hakikatnya 2/3 kitab tersebut adalah sarah untuk surat Umar pada Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian Al-Muzani muridnya Al-Imam Syafi'i menceritakan bahasanya para ulama fikih dari masa sahabat sampai masa beliau semuanya sepakat bahasanya yang semisal dengan kebenaran itu adalah kebenaran dan semisal dengan kebatilan itu kebatilan, dan mereka para ulama fikih dari zaman ke zaman, dari sahabat sampai zaman Muzani, mereka menggunakan kias dalam fikih fi jami'il ahkam, dalam semua hukum. Maka ada nukilan ijma' dari Al-Imam Al-Muzani, muridnya Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Dan perlu diketahui bahasanya Al-Muzani ini pamannya At-Tahawi. Maka Abu Ja'far Al-Imam, Abu Ja'far At-Tahawi, penulis Matan Tahawiyah dan yang lain, itu keponakannya dan muridnya Al-Muzani. Oleh karena itu maka Abu Ja'far At-Tahawi itu dulu madhabnya Syafi'i. Dia belajar sama pamannya. Pamannya tokoh besar madhab Syafi'i, Imam Muzani murid Imam Syafi'i. Maka dia bermadhab Syafi'i. Kemudian setelah beliau sampai derajat tertentu, beliau berijtihad bahasanya usul madhab yang lebih pas, yang lebih bagus menurut beliau adalah madhab Hanafi. Kemudian beliau berpindah madhab ke madhab Hanafi. Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Mukadimah pembahasan tentang masalah qiyas, pengertiannya, kemudian empat rukunnya, kemudian bukti kalau dia adalah dalil dalam syariat. Insyaallah akan kita lanjutkan poin selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya ada pertanyaan. Sesuatu itu disebut ijma itu apa jika semua ulama zaman itu sepakat atau hanya sekelompok ulama besar saja? Harus semua sepakat. Kemarin kita telah baca kalau ada satu saja yang menyelisihi maka tidak jadi ijma. Apakah pendapat jumhur ulama itu ijma? Bukan. Ketika ada kalimat jumhur ulama sepakat, itu tidak. Tetap tidak jadi ijma meskipun sepakat. Tetap pendapat jumhur. Jumhur itu syaratnya berapa persen dari semua ulama? Tidak ditentukan. Yang jelas dia jumlahnya lebih besar daripada yang menyelisih boleh jadi satu, boleh jadi dua, boleh jadi 10 dan seterusnya. Namun yang jelas mayoritas tidak demikian. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.